bersama Ibu Monaka. Sopo sih? Ada caci musik. Entertainment. Satu lagu karya dari Mas Widi Rasma. Bersama Nadik. Hey! Abraham.